Saudaraku seiman rahimakumullah, sebagaimana yang telah kami sampaikan informasinya, bahwa di kesempatan Ahad sore, mulai sore hari ini, kita akan simak secara langsung kajian dari pembahasan syarah kitab Riyadhus Salihin yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafirullah dengan penerjemah Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafirullah Ta'ala. Kajian ilmiah ini beliau sampaikan secara langsung dari kediaman beliau di kota Madinah An-Nabawiyah, Saudi Arabia. Saudaraku seiman rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah terkoneksi bersama beliau. Kita akan coba lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum, akhi Syekh Fawaz, wa marhaban بالإخوة المستمعين والمتابعين لبرنامجنا هذا من إذاعة رجاء وإذاعة هانغ. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير. آمين. جزاك الله خيرا يا شيخ على حسن دعائكم. فالآن أيها المستمعون الكرام نستمع إلى محاضرة مع الشيخ حفظه الله، فليتفضل. مشكورا يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه بداية شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ذلكم الكتاب المبارك الذي عظم نفعه وكثرت فائدته وتعددت استفادة الناس منه في مشارق الأرض ومغاربها، حتى إن أغلب بيوت المسلمين دخلها هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين. وسماه رحمه الله بهذا الاسم رياض الصالحين، والرياض هي البساتين والمشتملة على أنواع النباتات وصنوف الزروع التي تبهج الناظر وتدخل السرور على المشاهد والمطالع. وأهل العلم يعتبرون المؤلفات العلمية النافعة بمثابة البستان البهيج المشتمل على الثمار العديدة والقطوف الجميلة والجنى الطيب. وما من شك أن الكتب العلمية المستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي بهذه الصفة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس العلم والحلال والحرام التي يبين فيها الأحكام وتوضح. ولهذا درج جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى تسمية مصنفاتهم بهذا الاسم، مثل رياض الصالحين، الرياض الناظرة، الروض المربع، بستان العارفين، إلى غير ذلك من الأسماء التي وضعها أهل العلم عناوين لمصنفاتهم، لأن المؤلفات العلمية بمثابة الرياض البهيجة والبساتين الزاهية المشتملة على أنواع الثمار وأطايب الأكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta karib kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah pengajian kita yang pertama tentang syarah Riyadhus Shalihin, yaitu penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, yang merupakan kitab yang penuh keberkahan, yang sangat besar faedahnya dan sangat banyak manfaatnya, dan orang-orang kaum muslimin begitu banyak yang mengambil faedah dari kitab yang sangat baik ini, baik di timur bumi maupun di bagian barat bumi. di seluruh penjuru bumi kaum muslimin mengenal buku ini dan mengambil faedah dari buku ini. Bahkan banyak dari rumah-rumah kaum muslimin yang kita lihat tersimpan dalam rumah-rumah tersebut buku Riyadhus Shalihin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menamakan bukunya ini dengan Riyadhus Shalihin, sebuah nama yang sangat indah. Yang Ar-Riyad, Riyad itu maknanya adalah kebun-kebun, al-basatin, yaitu kebun-kebun, ya, taman-taman, ya. Yang taman-taman tersebut mencakup atau terdapat di dalamnya bermacam-macam tumbuhan dan beraneka ragam bunga dan keindahan, yang jika seorang masuk dalam taman tersebut, maka dia akan senang melihat kondisi taman-taman tersebut dan akan masuk dalam hatinya rasa tenteram dan ketenangan. Oleh karenanya, para ulama dan ahlul ilm, mereka menganggap bahwasanya buku-buku yang ilmiah, yang bermanfaat, itu seperti benar-benar seperti taman-taman, seperti kebun-kebun, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam buah-buahan, beraneka ragam bunga, ya. Dan tentunya kita tidak ragu bahwasanya buku-buku ilmiah memang kondisinya seperti itu, ya, berisikan banyak manfaat, terutama jika berisikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, seorang yang menelaah buku-buku tersebut, maka dia akan merasakan senang dan bahagia sebagaimana seorang yang masuk dalam kebun dan taman. Dan ini pernah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai para sahabatku, jika kalian melewati taman-taman surga, maka hampirilah, ambillah dari taman-taman surga tersebut." Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Majalisul dzikr," yaitu majelis-majelis yang di situ berisikan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antaranya adalah majelis-majelis ilmu yang berisikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita dapati, ya, banyak para ulama yang menamakan buku-buku mereka, buku-buku ilmiah mereka, karya-karya ilmiah mereka dengan penamaan Riyadh, yaitu taman-taman dan kebun-kebun, seperti kitab ini Riyadhus Shalihin, ya, kemudian Riyadhun Nadhir, ya, Riyadhul Jannah, yaitu taman-taman yang surga, kemudian taman-taman orang yang memandang, kemudian Bustanul Arifin, ya, taman-taman orang yang memiliki ilmu, kemudian Raudhul Murbi, ya, nama-nama yang semuanya mengesankan bahwasanya buku ilmiah itu, karya-karya ilmiah, buku-buku ilmu itu sebenarnya adalah taman-taman yang penuh dengan buah-buahan dan juga penuh dengan keindahan beraneka ragam bunga yang semuanya akan menyenangkan hati orang yang mengunjungi taman tersebut dan melihat taman tersebut. Wa qad kathura thana ahli al-ilm ala hadha al-kitab al-azim al-mubarak wal wasiyah bi qira'atihi wal istifadati minhu wa la utilu fi naqli aqwalihim, لكنني أكتفي بنقل واحد للإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء. يقول رحمه الله: نسأل الله علما نافعا. تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ولم يأتي نهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره تفلح وتنجح. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ulama yang memuji kitab Riyadhus Shalihin secara khusus, ya, karena kitab ini penuh dengan keberkahan, dan mereka mewasiatkan kepada kaum muslimin untuk membaca dan mengambil faedah dari kitab yang sangat mulia ini. Akan tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini kita hanya menukil satu dari pujian dari ulama besar dari mazhab Syafi'i, yaitu Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lam Nubala, di mana beliau pernah berkata, "Nas'alullaha ilman nafi'an." Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. "Tadri mal ilmun nafi'?" Ketahuilah, apakah kalian tahu apakah itu ilmu yang bermanfaat? "Huwa ma nazala bihil Qur'an wa fassarahu ar-rasul qawlan wa fi'lan wa lam ya'ti nahyun anhu." Ilmu yang bermanfaat, kata Imam Adz-Dzahabi, yaitu yang ada di Al-Qur'an dan juga yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan tidak datang larangan sedikit pun terhadap ilmu tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dariku. Fa alayka ya akhi bitadabburi kitabillah wa idman bi idmanin nazar fi sahihain. Kemudian kata Imam Dzahabi, hendaknya engkau wahai saudaraku untuk bertadabbur kepada kitabullah Al-Qur'an. Kemudian hendaknya engkau sering melihat kepada sahihain, yaitu menelaah kitab sahihain, sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, wa sunanin Nasa'i wa Riyadhin Nawawi. Kemudian juga hendaknya engkau sering melihat, memandang, menelaah Sunan Nasa'i dan juga Riyadhus Salihin karya Al-Imam Nawawi wa adzkarihi tuflih wa tanjah. Demikian juga kitab adzkarnya Al-Imam Nawawi, maka engkau akan beruntung dan engkau akan selamat. Bada'a Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala كتابه بمقدمة بين فيها مضامين هذا الكتاب ومحتوياته وطريقته رحمه الله تعالى في جمعه وتصنيفه. فقال رحمه الله في تقديمه لكتابه وفي مقدمته لكتابه رياض الصالحين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار، إلى آخر المقدمة، حيث قال رحمه الله تعالى: ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وتستمعون إلى ترجمة كاملة لهذه المقدمة من أخي الفاضل أبي عبد المحسن. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka kitabnya Riyadhus Shalihin dengan sebuah mukaddimah yang sangat indah, yang dalam mukaddimah tersebut Al-Imam Nawawi menjelaskan tentang kandungan atau isi dari buku Riyadhus Shalihin dan juga menjelaskan bagaimana ya cara beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang mukaddimah tersebut cukup panjang saya akan menerjemahkan semampu saya dari kitab tersebut, dari mukaddimah tersebut, di mana Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan: Alhamdulillahil wahidil qahar al azizil ghaffar mukawwiril laila 'alan nahar tadhkiratan li ulil albab wal absar tabsiratan lidhawil albab wal i'tibar. Kata Al-Imam Nawawi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun, yang telah menutup menjadikan siang tertutup dengan malam dan sebaliknya, tadzkiratan li ulil qulub wal absar, sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati dan memiliki ilmu, wa tabsiratan lidzawil albab wal i'tibar, dan juga sebagai pemberi ilmu kepada orang yang berakal dan juga bisa mengambil ibrah pelajaran. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والإدكار ووفقهم للدأب في طاعته وتأهب لدار القرار والهذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. Kemudian kata Imam Nawawi, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan dari hamba-hambanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya zuhud dalam dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala menyibukkan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk senantiasa sadar dan kemudian terjaga, dan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada mereka untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bersiap menemui darul qarar, yaitu darul akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka untuk senantiasa waspada dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan mereka bisa masuk dalam neraka jahanam, dan agar Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan mereka senantiasa menjaga mereka agar mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala meskipun terjadi perubahan kondisi dan perubahan keadaan. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, Ahmaduhu ablaga hamdin wa azkahu wa ashmalahu anmahu wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah muji Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang maha baik dan maha mulia, Ar-Raufur Rahim, ya, yang maha sayang kepada hamba-hambanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa habibuhu wa khaliluhu, al-hadi ila sirati mustaqim. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Khalilur Rahman, yang beri petunjuk kepada jalan yang lurus, yang menyeru kepada agama yang lurus. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada seluruh para nabi dan seluruh keluarga para nabi dan seluruh orang-orang yang soleh. Kemudian kata Imam Nawawi, amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian daripada itu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyuta'imun. Aku tidak butuh dari mereka rizki, dan aku tidak butuh mereka untuk memberi makan kepadaku. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini merupakan penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya wajib bagi mereka untuk perhatian terhadap tujuan diciptakan mereka. Dan hendaknya mereka berpaling dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang bisa melalaikan mereka dengan bersikap zuhud kepada dunia. Fa innaha daru nafadin la mahallu ikhlad. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwasanya dunia merupakan tempat yang akan sirna, bukan tempat yang abadi. Wa markabu oburin la manzilu huburin. Sungguhnya dunia merupakan hanya sekedar tempat untuk menyeberang dan bukan untuk tempat menetap yang selamanya. Dunia akan sirna, bukan tempat yang abadi. Falihadza kana al-ayqadhu min ahliha humul ubbad. Oleh karenanya, orang-orang yang sadar akan hal ini dari penduduk dunia, mereka lah orang-orang yang al-ubbad, orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqalun nasi fiha, dan mereka adalah orang-orang yang paling berakal yang ada di atas muka bumi ini. Humus zuhad, dan mereka adalah orang-orang yang zuhud kepada dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hal ini dalam firman-Nya, innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am. Sungguhnya permisalan dari kehidupan dunia ini seperti air yang Allah turunkan dari langit, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di bumi dengan bercampur dengan air tersebut, yang sebagiannya dimakan oleh manusia dan juga dimakan oleh binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Sampai tatkala bumi menampakkan perhiasannya, dan jadilah bumi itu indah, yaitu dengan aliran air, dengan pemandangan yang hijau, gunung-gunung yang hijau. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, dan penduduk bumi merasa bahwasanya mereka bisa memetik buah dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Tiba-tiba datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, baik di malam hari atau di siang hari, maka hancurlah, leburlah dunia tersebut. Faja'alnaha hasidan ka'allam taknabil ams. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tumbuh-tumbuhan tersebut seperti habis dibabat, seakan-akan belum tumbuh dari kemarin. Sirna seluruhnya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami bagi orang-orang yang berfikir dan merenungkan. Dan ayat-ayat dalam yang bermakna seperti ini sangatlah banyak dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memisalkan dunia seperti tumbuhan yang nampaknya indah, yang nampaknya hijau, tiba-tiba sirna secara mendadak, seakan-akan belum pernah tumbuh sama sekali tumbuhan tersebut. Itulah dunia yang nampaknya indah, tiba-tiba akan hancur, sirna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ahsanal qail. Sungguh indah perkataan atau sungguh baik seorang yang pernah berkata, inna lillahi ibadan futana tallaqud dunya wa khawful fitana. Kata penyair tersebut, ya, yang telah bersyair, yang sungguh indah syairnya tersebut, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang cerdas. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang cerdik. Tallaqud dunya wa khawful fitana. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut kepada fitnah. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Tatkala mereka memandang kepada dunia, merenungkan apa sih hakikat dunia. Kemudian mereka sadar bahwasanya dunia bukanlah tempat tinggal yang abadi. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka mereka pun menjadikan bumi sebagai semacam ombak yang besar yang akan mengombang-ambingkan mereka. Dan mereka menjadikan amalan soleh mereka sebagai perahu yang berjalan di atas lautan yang penuh dengan ombak tersebut. Inilah syair yang sangat indah yang menggambarkan bahwasanya orang-orang yang zuhud, orang-orang yang soleh, mereka tahu bahwasanya dunia adalah medan fitnah dan mereka beramal soleh seakan-akan mereka sedang berlayar di sebuah lautan yang penuh dengan ombak. Mereka butuh dengan perahu yang baik yaitu amalan soleh. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu haluna wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu fa haqqun 'alal mukallaf an yadhhaba bi nafsihi madhhab al akhyar. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, dan jika sebagaimana saya telah jelaskan tentang kondisi dunia yang sifatnya demikian indah akan tapi sirna hanya sementara, demikian juga kondisi kita yang demikian, dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi telah lalu, maka wajib bagi setiap orang yang mukallaf, setiap muslim, untuk ya melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihan. Dan hendaknya mereka menempuh jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang berakal. Wa yata'ahhaba lima asyartu ilaih, dan hendaknya seorang muslim, setiap muslim bersiap ya dengan apa yang telah aku isyaratkan tadi. Wa yahtamma bima nabbahtu alaih, dan hendaknya dia benar-benar ya memberi ihtimam, perhatian terhadap apa yang telah aku ingatkan tadi. Wa aswabu tariqin lahu fi dhalik wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik ata'addub bima soha an nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin. Dan jalan yang paling baik untuk bisa menempuh kehidupan dunia ini, menghadapi fitnah dunia ini, kemudian jalan yang paling baik di antara jalan-jalan yang ada, yaitu kita beradab dengan hadis-hadis yang sahih dari penghulu para nabi, penghulu manusia dari awal yang sampai yang terakhir, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh para nabi. Wa qad qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan telah ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka bagi dia seperti pahala orang yang melakukannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menunjukkan kepada hidayah, kepada petunjuk, maka bagi dia adalah pahala, mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang mengikutinya. Dan tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya tadi sama sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Demi Allah wahai Ali, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada salah satu orang saja sebab engkau, karena dikarenakan sebab engkau, maka itu lebih baik bagi engkau daripada unta yang merah. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, "Faraitu an ajma' mukhtasaran minal ahadits sahihah." Oleh karenanya aku memandang untuk, menurutku, untuk mengumpulkan atau menulis sebuah kitab yang mukhtasar, yang singkat, yang mencakup hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang dalam hadis-hadis tersebut ya akan menjelaskan tentang bagaimana jalan yang ditempuh ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuju akhirat. Dan menjelaskan bagaimana adab-adab yang berkaitan dengan batin maupun adab-adab yang berkaitan dengan amalan zahir. Kemudian juga dalam hadis-hadis tersebut ada targhib dan tarhib. Demikian juga bermacam-macam adab-adab orang yang ingin menempuh jalan menuju akhirat. Berupa hadis-hadis yang menjelaskan tentang zuhud. Kemudian hal-hal yang bisa menyenangkan hati. Kemudian bisa mengatur akhlak seorang. Dan bisa mensucikan hati-hati manusia. Dan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang diderita oleh hati-hati manusia. Dan juga hadis-hadis tersebut menjelaskan bagaimana seorang bisa menjaga jawarihnya, menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menghilangkan hal-hal yang menyimpang dari tubuhnya. Demikian juga hal-hal yang lain yang dikehendaki oleh orang-orang yang ingin berjalan menuju akhirat. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, dan aku beriltizam ya, aku tidak akan menyebutkan dalam kitab ini kecuali hadis yang sahih. hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang jelas. Ya. Dan aku tambahkan dalam, selain aku juga menyebutkan dari kitab-kitab yang sahihah, yang masyhur yang sudah dikenal. Ya. Dan aku akan membuka kitabku ini, membuka bab-bab yang aku tuliskan dalam kitabku ini dengan Al-Quranul Karim. Jadi setiap bab yang ditulis oleh Imam Nawawi dibuka dengan Al-Quranul Karim, dengan ayat-ayat yang mulia. Ya. Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan bahwasanya beliau akan memberi dhabat, memberi syakal, memberi harokat kepada perkara atau kalimat yang kurang jelas, dan juga memberi penjelasan makna dari kalimat yang kurang jelas atau yang samar maknanya, disertai dengan tambihat-tambihat, yaitu tambahan-tambahan atau peringatan-peringatan yang baik yang beliau cantumkan seluruhnya dalam kitab beliau. Wa idza qultu fi akhiri haditsin muttafaqun alaih, fa ma'nahu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan jika aku berkata, kata Imam Nawawi rahimahullah, di setiap akhir hadis aku katakan muttafaqun alaih, maknanya adalah hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Kemudian di akhir muqaddimah dari kitab Riyadhus Shalihin ini kata Imam Nawawi rahimahullah, wa arju in tamma hadzal kitab an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairat. Dan aku berharap jika selesai sempurna kitab ini, ya, maka kitab ini aku berharap menjadi pembimbing bagi orang yang memberi perhatian terhadap kitab ini menuju hal-hal yang baik. Hajizan lahu an anwa'il qaba'ih wal muhlikat. Dan kitab ini semoga menjadi penghalang bagi orang yang baca kitab ini dari berbagai macam kejelekan, menghalangi dia dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang membinasakan. Wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu an yad'uwali. Dan aku meminta kepada setiap saudaraku yang membaca bukuku ini dan mengambil faedah dari bukuku ini agar mendoakan aku, dan juga mendoakan kedua orang tuaku, dan juga mendoakan guru-guruku, dan juga mendoakan seluruh saudara sahabat-sahabat yang saya cintai. Demikian juga mendoakan kaum muslimin seluruhnya. Dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku bertawakal, dan aku menyerahkan urusanku, dan aku bersandar, menyandarkan segala urusanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dan cukuplah Allah untukku, bagiku, dan dialah sebaik-baik orang yang menolongku, ya, yang tempat untuk bertawakal. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Dan tidak ada daya dan upaya, dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadihi al-muqaddimah ayuhal ikhwatul mustami'un bada'aha rahimahullah awalan bi dhikri mulakhasin li hali hadihi dunya wa ما فيها من الصوارف والشواغل وأيضا تتبع الناس للحظوظ مما يشغل الإنسان عما خلق لأجله ووجد لتحقيقه. ولهذا أورد تلك الأبيات التي تبين حال الفطنة من عباد الله الذين لم تشغلهم الدنيا عما خلقوا لأجله وعبادة الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بنى على ذلك رحمه الله أن كانت هذه حال الدنيا ونحن خلقنا فيها للعبادة عبادة الخالق سبحانه وتعالى، فإن الواجب على كل عبد أن يسلك بنفسه مسالك أولي النهى والأبصار بحيث يتأهب و يستعد ويجتهد في العمل والتقرب والتأدب بآداب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فذلكم دفع المصنف رحمه الله تعالى إلى جمع هذا المختصر ليفوز بالدلالة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله كما في الحديث الذي ساقه رحمه الله. فجمع هذا المختصر من الأحاديث الصحيحة المشتملة على ما يكون طريقا للآخرة ومرشدا للآداب الباطنة والظاهرة وجامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين. فجمع ذلكم والتزم رحمه الله تعالى أن ينتقي هذه الأحاديث بحيث تكون أحاديث صحيحة، وأيضا يضيفها إلى مصادرها المشهورة ويبوبها ويقسمها تقسيمات بديعة نافعة، فأجاد رحمه الله تعالى وأفاد بما يرجو رحمه الله تعالى أن يكون الكتاب لقارئه والمستفيد منه والمعتني به سائقا إلى الخيرات وحاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعظم ثواب الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الجهد العظيم المبارك في تصنيف وتأليف هذا الكتاب، وأن ينفعنا جميعا بهذا الكتاب وبما حواه من خير عظيم وفضل عميم، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita dengarkan ya muqaddimah ya yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, di mana di awal dari muqaddimah tersebut Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang kondisi dari hakikat daripada dunia ini, yang di mana dunia akan sirna, kemudian dalam dunia tersebut ada keindahan-keindahan yang bisa memalingkan seorang hamba, menyibukkan seorang hamba dari tujuan dia diciptakan di atas muka bumi ini, karena terlalu banyak ya perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang melalaikan ya. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tadi bait-bait yang sangat indah, yang di mana di awal bait tersebut disebutkan innalillahi ibadan futana. Di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba yang cerdas, yang cerdik, yang di mana mereka ya tidak terlalaikan dari keindahan dunia. Mereka tidak terlalaikan dari keindahan dunia, mereka tidak lalai dengan keindahan dunia, sehingga mereka tetap saja melaksanakan dan mengetahui tujuan dari diciptakan mereka di atas muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keindahan dunia tidak menjadikan mereka lalai. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan tentang kondisi dunia yang sangat bisa memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga setelah menyebutkan tentang hakikat dari penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk menempuh jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, yang ngerti tentang hakikat daripada dunia ini, yang mengetahui bahwasanya tujuan dia diciptakan di atas muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap muslim hendaknya bersiap siaga ya, menyiapkan dirinya untuk menempuh jalan menuju akhirat ya, dengan berbagai macam sawarif, hal-hal yang bisa memalingkan dia, dan hendaknya dia beradab dengan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah yang mendorong Al-Imam Nawawi rahimahullah ya untuk mengumpulkan hadis-hadis dalam buku yang ringkas ini, yaitu dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang beri petunjuk kepada seorang, maka bagi dia juga ganjaran yang diperoleh orang tersebut. Dia juga mendapatkan ganjaran jika orang tersebut mendapatkan atau melakukan petunjuknya. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah ya, dalam kitabnya ini Riyadhus Shalihin menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Beliau mempersyaratkan untuk menyebutkan hadis-hadis yang sahih, yang di situ mengandung banyak pelajaran dalam hadis-hadis yang sahih tersebut, baik adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab-adab yang harus dikerjakan oleh seorang muslim, yang harus dihiasi seorang muslim berhias dengan adab-adab tersebut, baik adab-adab yang berkaitan dengan batin maupun adab-adab yang berkaitan dengan zahir. Di situ juga ada targhib dan tarhib. Dan Al-Imam Nawawi sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya beliau berusaha untuk menyebutkan hadis-hadis yang sahih saja sambil menyebutkan sumber-sumber hadis-hadis yang sahih tadi. Kemudian beliau sangat berharap agar buku ini Riyadhus Shalihin ya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang baca buku tersebut, orang-orang yang menelaah buku ini, agar kitab Riyadhus Shalihin ini akan membimbing mereka, para pembaca buku ini, untuk menuju hal-hal yang baik-baik dan bisa menjadi penghalang bagi orang yang baca buku ini, menghalangi dirinya dengan baca Riyadhus Shalihin sehingga dirinya terhalang dari berbagai macam bentuk kemaksiatan, hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dan Maha Baik ya membesarkan atau memberi ganjaran yang berlipat ganda kepada Al-Imam Nawawi rahimahullah yang telah berusaha dan berjasa dengan jasa yang besar dan jasa yang penuh barakah, sehingga menulis buku yang sangat mulia ini dengan penuh perhatian sehingga kita bisa mengambil faedah dari buku ini. Jazakallahu khairan ya Syekh atas nasihat dan materi yang telah disampaikan. Dan khotbah Islam rahimakumullah, untuk selanjutnya di kesempatan 15 menit waktu kita untuk sesi tanya jawab, kami akan undang Anda untuk berinteraksi bersama kami via layanan on air 0218236543 atau melalui pesan singkat 0819896543. Baik, untuk yang pertama Ustaz, kita angkat pertanyaan yang datang dari penelpon di kesempatan yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Dari Pak Holil. Silakan Pak Holil, mohon maaf dikecilkan volume radionya Pak. Iya. Kita kan menjalankan sunnah dengan kunut gitu, tidak kunut gitu. Kemudian orang yang suka ke masjid atau ke musala gitu. Kemudian dia tidak mau gitu, karena kita nggak kunut gitu. Apakah itu jadi penghalang kita untuk dia sholat ke musala gitu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Khalil. Bisa menyimak dengan jelas Ustaz. لا ينبغي أن يكون هناك خلاف بين المسلمين في أمور الأحكام التي اختلف فيها العلماء يسبب تقاطعا أو ترك بعضهم الصلاة وراء بعض أو نحو ذلك، فهذا كله مما لا ينبغي. وإن كان الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس هناك قنوت في الصلوات المكتوبة إلا عند النوازل، لكن إذا صلى الإنسان خلف، إذا كان إمام المسجد يقنت يصلي وراءه، وكذلك من يرى القنوت يصلي وراء من لا يرى القنوت. بل أعظم من ذلك، اختلف أهل العلم في أكل لحم الجزور، هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض، على قولين لأهل العلم. فإذا كان الإنسان، والصحيح من قول أهل العلم، يرى أن لحم الجزور ناقض الوضوء، والإمام الذي يصلي لا يرى ذلك ناقضا وأكل لحما جزور وصلى، يصلي وراءه مع أنه يرى أنه ناقض، لكن الخلاف شر، ولا ينبغي أن يكون بين المسلمين تفرق. والأحكام الفقهية التي فيها خلافات ينبغي على كل أن يأتلف مع الآخر وتتحقق المحبة والأخوة والمودة، ولا يترتب على تلك الخلافات العداوات والشنآن والبغضاء، فهذا مما ينبغي الحذر الشديد منه. Syekh menjelaskan bahwasanya seharusnya tidak boleh ada perselisihan di antara kaum muslimin hanya karena permasalahan-permasalahan khilafiyah, ya fikih, ya masalah-masalah fikih yang dikhilafkan oleh para ulama. Hal ini tidak boleh menyebabkan adanya perpecahan di antara kaum muslimin, kemudian pemboikotan di antara kaum muslimin sehingga yang satu tidak mau sholat di belakangnya, karena ini masalah khilafiyah. Meskipun dalam masalah ini yang lebih dekat pada kebenaran, yaitu tidak ada kunut di sholat lima waktu kecuali tatkala ada peristiwa nazilah, ada namanya kunut nazilah, peristiwa-peristiwa yang kita butuh mendoakan kaum muslimin, peristiwa besar, maka disunahkan kita untuk kunut, ya, bukan hanya sholat subuh tapi juga sholat-sholat yang lainnya. Oleh karenanya, karena ini adalah masalah khilafiyah, kalau ada seorang imam yang sholat kemudian dia kunut, maka kita tetap sholat di belakang imam tersebut dan tidak perlu kita ribut, kemudian kita memutuskan hubungan dengan dia. Dan sebaliknya, orang yang tidak yang kunut, yang merasa kunut itu sunnah, dia juga kalau ada imamnya tidak kunut, maka hendaknya dia juga sholat di belakang imam yang tidak kunut, saling memahami di antara mereka. Syekh mengingatkan bahwasanya bahkan para ulama khilaf dengan dalam perkara yang lebih parah daripada masalah kunut. Kalau masalah kunut itu hanya masalah sunnah atau tidak, ya. Orang yang sholat pun tidak kunut pun sholatnya tetap sah, ya, karena masalah sunnah atau tidak berbeda dengan makan lahmul juzur, berbeda dengan hukum memakan daging unta, ya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makan daging unta membatalkan wudu, ada yang mengatakan makan daging unta tidak membatalkan wudu. Ulama yang mengatakan bahwasanya makan daging unta membatalkan wudu, artinya kalau ada orang makan daging unta kemudian sholat-sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena wudunya sudah batal. Bagaimana seorang yang wudunya batal kemudian sholat? Ya. Namun seandainya ada orang yang memakan daging unta kemudian dia langsung sholat tidak berwudu lagi karena dia memandang bahwasanya daging unta tidak membatalkan wudu, bahkan dia jadi imam, maka hendaknya orang yang menganggap memakan daging unta membatalkan wudu tetap sholat di belakang orang tersebut. Meskipun menurut keyakinan dia, memakan daging unta itu membatalkan wudu. Akan tapi dia menghormati pendapat imamnya yang berpendapat bahwasanya makan daging unta tidak membatalkan wudu. Ini lebih parah daripada masalah kunut subuh, ya. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kaum muslimin saling bersatu di antara mereka, kemudian tidak menimbulkan perselisihan, karena perselisihan khilaf adalah perkara yang buruk. Jangan sampai timbul perpecahan hanya karena masalah khilafiyah yang ada dalam masalah-masalah fikih, ya. Oleh karenanya jika timbul perselisihan dalam masalah fikih, maka tetap saling menyayangi di antara kaum muslimin dan hendaknya menjauhkan dari diri mereka daripada perpecahan dan permusuhan di antara mereka hanya karena masalah khilafiyah dalam masalah fikih. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas jawabannya. Dan selanjutnya dari pesan singkat dari saudara kita Abu Anas di Jogja yang bertanya, ya Syekh, bagaimanakah sikap yang benar di dalam menyikapi kesalahan-kesalahan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala? Jazakallahu khairan ya Syekh. Al-Imam An-Nawawi imam برع في العلوم وأجاد رحمه الله وأفاد في تصانيفه، وانتشارها والقبول الواسع لها من أدل الدليل على نفعها العظيم وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من بركة وخير وفائدة عظيمة جدا. فكتبه رحمه الله ولا سيما كتاب رياض الصالحين وكتاب الأربعين من أحسن الكتب وأنفعها، وكذلك كتاب الأذكار رحمه الله تعالى، ويظهر فيه والله تعالى أعلم الإخلاص والنصح، مع أنه مات صغيرا رحمه الله تعالى، إلا أنه خلف تراثا علميا وثروة نافعة ومباركة ومفيدة لطالب العلم. ومع هذه الفائدة يوجد في بعض شروحاته شيء مما يتعلق بالصفات أو بعض التأويلات لصفات الله تبارك وتعالى، مما هو من الأمور التي تعد خطأ ومخالفة لما عليه أهل السنة رحمهم الله تعالى، لكن تبقى كتبه ومؤلفاته والاستفادة العظيمة منها، وتجتنب تلك المخالفات أو تلك الأخطاء التي وجدت في بعض المواضع من كتبه رحمه الله تعالى. Syekh menjelaskan bahwasanya seorang Imam Nawawi rahimahullah merupakan orang yang sangat dalam ilmunya, yang telah memberi faedah yang sangat luar biasa kepada kaum muslimin dan menulis buku-buku yang sangat baik, yang sangat bagus, yang tersebar di antara kaum muslimin dan diterima oleh kaum muslimin dengan penuh kebaikan. Dan ini merupakan dalil yang sangat kuat tentang manfaat yang ditimbulkan oleh buku-buku yang dikarang oleh Imam Nawawi dan keberkahan yang tersebar di kalangan kaum muslimin akibat buku-buku yang dikarang oleh Imam Nawawi, dan juga faedah yang sangat luar biasa yang diperoleh oleh kaum muslimin dari buku-buku beliau. terutama buku-buku seperti Riyadhus Shalihin, ya, demikian juga kitab Al-Adhkar, demikian juga Arba'in Nawawiyah yang banyak tersebar di antara kaum muslimin. Yang ini, wallahu a'lam bisawab, ini menunjukkan keikhlasan Al-Imam Nawawi rahimahullah dan bagaimana beliau begitu semangat untuk beri nasihat kepada kaum muslimin meskipun beliau meninggal dalam keadaan masih muda, ya. Akan tetapi meskipun dalam usia yang singkat tersebut beliau berhasil meninggalkan peninggalan yang sangat mulia bagi kaum muslimin, yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, itu buku-buku ilmiah yang sangat bermanfaat. Dan meskipun faedah yang dan manfaat yang begitu luar biasa, namun kita dapati ada sebagian kesalahan yang terdapat pada penjelasan Al-Imam Nawawi dalam sebagian kitab-kitab beliau, yaitu berupa masalah takwil, takwil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau telah jatuh dalam kesalahan dalam masalah ini, menyelisih daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya kesalahan beliau kita jauhi rahimahullah, dan tetap kita mengambil faedah dan kebaikan beliau yang luar biasa yang terdapat dalam buku-buku beliau rahimahullah. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat pertanyaan yang terakhir, tampaknya masih dari pesan singkat dari saudara Abdullah yang berdomisili di Klaten, Jawa Tengah, yang bertanya, ya Syekh, banyak di antara kaum muslimin di negeri kami yang juga membahas dan mempelajari kitab Riyadhus Shalihin ini. Namun mengapa di dalam begitu banyak pengamalannya ternyata berbeda dari apa yang tercantum di dalam kitab Riyadhus Shalihin tersebut? Jazakallahu khairan ya Syekh, dan bagaimana solusi dari hal ini? Hadzal kitab kitab azim wa mubarak, wa yanbaghi ala man yaqra' al-kitab aw yashrahuhu li ghayrihi an yuslih niyyatahu وأن يصدق مع الله تبارك وتعالى، وأن لا يكون حظه منه مجرد العلم أو الشرح أو التدريس، بل يجمع بين العلم والعمل، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى يسأله عن ذلك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن علمه ماذا عمل به. إذا كان وجد من يعلم الناس رياض الصالحين ولا يعمل به بل يخالف ويرتكب النواهي وهو كان يعلمهم رياض الصالحين، لا شك أن إذا كان وجد أحد بهذه الصفة فهو من الخطأ الفادح والخلل الكبير. والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا أكرمه الله ب العلم والتعلم والتعليم أن يجمع إلى ذلك العمل، لأنه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مقصود العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Saya menjelaskan bahwasanya kitab yang sangat mulia ini, kitab Riyadhus Shalihin, ya, hendaknya jika seorang baca kitab ini atau membacakan kitab ini atau mengajarkan kitab ini, hendaknya seorang tersebut meluruskan niatnya, ya, luruskan niatnya bahwasanya dia membaca kitab ini atau dia mengajarkan kitab ini bukan hanya sekedar untuk mengajar, tetapi dia berusaha untuk mengambil ilmu dari kitab ini dan berusaha untuk mengamalkannya. Bukan hanya sekedar mengajar tapi tidak mengamalkan ilmu ini. Ingatlah sebuah hadis di mana Nabi SAW telah menjelaskan, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba, ya, bahwasanya kaki-kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai ditanya tentang empat perkara, di antaranya an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya apa yang telah diamalkan. Ya, jika seorang mempelajari Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat agung ini, membaca hadis Nabi SAW, kemudian dia tidak mengamalkan isi dari kitab tersebut, bahkan menyelisih kitab tersebut, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika seorang telah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan mengajar, maka dia usahakan agar menyertakan belajar dan mengajarnya tersebut dengan beramal dan mengamalkan apa yang dia ilmui tersebut. Karena sebagaimana dijelaskan disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya maksud daripada ilmu adalah beramal, ya, bukan hanya sekedar menuntut ilmu namun tidak mengamalkan apa yang telah diilmui tersebut. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan dari kitab yang mulia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.